ازيك يا حريه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada, alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia darinya, hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua dalam kondisi insyaallah sehat wal afiat, dalam kondisi terus insyaallah semangat dalam belajar bahasa Arab ini. Dan insyaAllah pada kesempatan malam ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar, bahwa malam ini insyaAllah kita akan melanjutkan kembali Ad-Dars Tsamin wal Isyrun, pelajaran ke-28. Dan alhamdulillah, di pekan yang lalu kita sudah murajaah, kita sudah kembali mengulang dialog yang ada di pelajaran 28 ini. Dan di kesempatan malam ini insyaAllah kita akan masuk ke latihan-latihan. Dan tidak mengapa kita mulai dari latihan yang pertama insyaAllah. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama bahwa Ad-Dars Tsamin wal Isyrun, pelajaran 28 ini adalah rangkaian daripada pelajaran sebelumnya terkait dengan al-fi'lul mu'tal, fi'il yang di dalamnya ada harful illah. Namun sebelumnya perlu kita ketahui bahwa al-fi'l secara umum, jika ditinjau dari huruf-hurufnya, maka kita akan temukan bahwa fi'il itu ada yang disebut dengan al-fi'lus sahih, dan yang kedua disebut al-fi'lul mu'tal. Saya ulang, al-fi'lu kata kerja, jika ditinjau dari al-huruf, huruf-huruf yang membentuk fi'il tersebut, maka kita akan menemukan dia terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut al-fi'lus sahih, yang kedua disebut al-fi'lul mu'tal. Al-fi'l sahih manakala huruf-huruf yang membentuk fi'l tersebut semuanya adalah huruf-huruf sahih yang tidak ada harful illahnya. Tidak ada harful illah yang membentuk fi'l tersebut. Dan harful illah, huruful illah sudah pernah kita bahas. Ada alif, ada al-wawu, dan ada al-ya. Manakala kita temukan ada sebuah fi'il tidak terdapat salah satu atau sebagian daripada huruful illah di susunan huruf-huruf yang membentuk fi'il tersebut, maka dipastikan bahwa fi'il tersebut adalah al-fi'lus sahih. Adapun al-fi'il yang di dalamnya ada harful illah, apakah itu alif atau wawu atau ya, atau kedua-duanya bisa jadi, ada dua huruf illah tersebutkan dalam fi'il tersebut, di huruf-huruf yang membentuk fi'il tersebut, maka disebut fi'il tersebut adalah al-fi'lul mu'tal, yang di dalamnya ada harful illah. Kemudian juga sudah kita pelajari bahwa al-fi'lul mu'tal terbagi lagi menjadi tiga. Nah, ini sudah kita pelajari sejak beberapa pelajaran sebelumnya. Dan pelajaran 28 ini adalah rangkaian daripada penjelasan tentang al-fi'lul mu'tal tersebut. Bahwa al-fi'lul mu'tal, fi'il yang di dalamnya ada harful illah, terbagi menjadi tiga. Ada yang disebut dengan الفعل المعتل الفاء، الفعل المعتل الفاء يعني فعل yang mana harful illahnya ada di huruf fa'ul fi'il, di huruf yang pertama daripada fi'il tersebut. Dan ini sudah kita bahas sejak beberapa pelajaran yang lalu. Mohon sekalian bagi ikhwan dan akhwat sekalian untuk bisa murojaah dan kembali ke pelajaran-pelajaran sebelumnya yang menjelaskan tentang al-fi'lul mu'tallul fa'. Kemudian yang kedua ada al-fi'lul mu'tallul ain. Al-fi'lul mu'tallul ain, fi'il yang di dalamnya ada harful illah dan harful illahnya ada di ainul fi'il. Kalau tadi al-fi'lul mu'tallul fa', fi'il mu'tal yang mana harful illahnya ada di fa'ul fi'il, di huruf yang pertama daripada fi'il tersebut. Adapun yang kedua, al-fi'lul mu'tallul ain, fi'il mu'tal yang harful illahnya ada di huruf ainul fi'il, di huruf yang kedua. Dan ini juga sudah kita bahas di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Silahkan bagi al-ikhwa wal-akhwat sekalian bisa untuk merojaah kembali pelajaran-pelajaran tersebut. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, jenis daripada al-fi'lul mu'tal yang ketiga adalah yang kita bahas di ad-darsu tsamin wal isrun, di pelajaran 28 ini. Nah, ini sebenarnya sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu, hanya saja terhenti, ada jeda cukup lama antara pertemuan terakhir sebelum Ramadan dengan pertemuan kita beberapa pekan yang lalu. Maka kita mengulang kembali ad-darsu tsamin wal isrun dari awal. Ini semua insyaAllah dalam rangka untuk jalbul masalih, untuk mengambil maslahat dan manfaat sebesar-besarnya. Dan al-fi'lul mu'tal yang ketiga disebut al-fi'lul mu'tallul lam. Nah, kalau kita kembali sedikit penjelasan sebelumnya, yang pertama disebut al-fi'lul mu'tallul fa', yang kedua disebut al-fi'lul mu'tallul ain, yang ketiga al-fi'lul mu'tallul lam. Yani fi'l mu'tal yang harful illahnya adalah huruf lamul fi'il, huruf yang ketiga atau huruf yang terakhir apabila fi'il tersebut terdiri dari tiga huruf. Dan ini yang kita akan pelajari insyaAllah di pelajaran 28. Dan sebelum kita masuk ke latihan satu, alangkah baiknya kita terlebih dahulu melihat At-Tamrin Ath-Thani, latihan kedua yang menjadi inti daripada pembahasan ad-darsu tsamin wal isrun. Silakan bagi al-ikhwah wal akhwat, pendengar dan pemirsa raja di mana pun antum berada, silakan lihat safha 195, halaman 195. Di at-tamrin ats-tsani, latihan yang kedua, yaqul huna, di sini latihannya menyebutkan hadhihi amthilatun lil fi'lil mu'tallil lam. Hadhihi amthilatun lil fi'lil mu'tallil lam. Ini adalah contoh-contoh daripada fi'il mu'tallil lam. Dan tadi sudah kita jelaskan bahwa al-fi'lul mu'tallul lam adalah fi'il yang fi'il mu'tal yang harful illahnya adalah pada lamul fi'il, pada huruf yang ketiga jika fi'il tersebut adalah fi'il yang terdiri dari tiga huruf, atau di huruf lamul fi'il, di huruf yang terakhir. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, dan al-fi'lul mu'talul lam yang kita bahas ini disebut dengan an-naqis. Fi'il mu'tal seperti ini. Kalau sebelumnya tadi al-fi'lul mu'talul fa' disebut al-mithal, kemudian al-fi'lul mu'talul ain disebut al-ajwaf, Yang ketiga, al-fi'lul mu'tallu al-lam disebut an-naqis. Istilah-istilah ini sebenarnya tidak mengapa untuk tidak dihafal sementara ini. Ya, nanti insyaAllah antum akan pelajari secara detail di jilid yang ketiga insyaAllah. Di sini pengenalan saja di jilid kedua ini. Dan praktek baik tasrif daripada fi'il mu'tal tersebut, perubahan-perubahan yang terjadi pada fi'il mu'tal tersebut, baik dalam kondisi al-madi, al-mudhari' maupun al-amr, baik dalam kondisi marfu', mansub maupun majzum, dan bagaimana ketika dimasukkan dalam kalimat. Dan ini pelajaran nahwu sebenarnya, atau pelajaran saraf, pelajaran kaidah bahasa Arab yang disusun dengan berbagai macam bentuk latihan. Karena kaidah-kaidah bahasa ini kalau tidak diiringi dengan latihan, hanya teori saja misalnya, seperti tadi saya katakan bahwa al-fi'lul mu'talul fa adalah al-mithal, kemudian al-fi'lul mu'talu al-ain kita sebut al-ajwaf, kemudian al-fi'lul mu'talul lam disebut an-naqis, kemudian kita berhenti sampai situ saja tanpa ada latihan-latihan, hanya menyebutkan contoh-contoh saja misalnya, ini akan cepat kita lupakan. Maka keunikan buku ini adalah keunikan buku Durusul Lughatil Arabiyyah, dia mengajarkan nahwu atau mengajarkan saraf, mengajarkan kaidah bahasa Arab secara umum melalui contoh-contoh, kemudian latihan-latihan yang beraneka ragam. Dan ini insyaAllah hal yang positif, sehingga manakala kita terbiasa mengerjakan latihan-latihan yang ada pada buku ini, maka insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita ilmu insyaAllah. Dan di sini, di At-Tamrin Al-Thani, di latihan kedua, sebelum kita masuk ke At-Tamrin Al-Awwal, karena At-Tamrin Al-Awwal adalah latihan terkait dengan dialog sebelumnya yang pernah kita baca. Itu silahkan bagi antum, ala ikhwa ala akhwat sekalian, bisa untuk membacanya di rumah sendiri. Jika ada kesulitan, maka insya Allah bisa ditanyakan di setiap malam Jumat di forum kita, di siaran langsung pada malam Jumat insya Allah. Fokus kita malam ini langsung terkait dengan al-fi'lul mu'tallul lam, yang merupakan inti daripada pembahasan kitab ini atau pembahasan pelajaran 28 ini. Di sini penulis mengatakan hadhihi amthilatun lil fi'lil mu'talil lam. Ini adalah contoh-contoh daripada fi'il mu'tal al-lam. Fi'il mu'tal yang harful illahnya ada di lamul fi'il. Di sini ada dua contoh, ada dua contoh yang disebutkan oleh penulis. Yang pertama kita lihat alif kawa yakwi. Ini yang pertama, kawa yakwi kita temukan kawa yakwi. Antum perhatikan di sini bahwa huruf yang terakhirnya adalah harful illah. Harful illah. Yani huruf alif. Huruf alif yang bentuknya seperti ya, yang kita kenal dengan alif maksurah. Dan terkadang juga huruf tersebut adalah al-ya. Seperti misalnya, masya yamshi. Ketika di fi'il madhi, kita temukan bahwa harful illahnya adalah alif. Alif maksura. Ketika jadi fi'il mudhari, menjadi huruf-huruf illah yang lainnya, yaitu huruf ya. Ini yang kedua, masya yamshi. Kemudian yang ketiga, jara yajri. Yang keempat, rama yarmi. Yang kelima, baka yabki. Sini lihat, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat di sini bahwa harful illah yang ada pada contoh-contoh yang pertama adalah huruf alif dan huruf ya. Di awal ketika masih berbentuk al-fi'lul madhi, huruf illahnya berupa alif maksurah, ketika masuk ke fi'il mudhari maka menjadi ya. Dan semuanya di huruf yang terakhir, huruf illah tersebut ada di huruf yang terakhir, atau disebut dengan di huruf lamul fi'il. Maka disebut al-fi'lul mu'talul lam. Adapun dari segi makna, kawa yakwi, yakni menggosok pakaian, yakni menyetrika. Kawa yakwi artinya menggosok, yakni menyetrika pakaian. Kemudian yang kedua, masya yamshi berjalan. Masya yamshi berjalan. Kemudian jara yajri berlari. Kemudian rama yarmi melempar. Rama yarmi melempar. Dan yang terakhir, baka yabki menangis. Dan alhamdulillah penulis menyebutkan dua fi'il, baik madhi maupun mudhari. Ya nanti insyaAllah dari situ kita akan tahu bagaimana cara membentuk fi'il amrnya insyaAllah. Ini amthilatun lil fi'il mu'talil lam yang pertama. Nah, contoh-contoh daripada al-fi'lul mu'tal yang pertama. Sekali lagi, yang pertama ini harful illahnya adalah alif maksurah atau ya. Kemudian di sini kita lihat di bagian ba di sini kita lihat, silahkan, ini amthilatun lil fi'lil mu'talil lam yang kedua, al-thani. Da'a yad'u, ini yang pertama. Da'a yad'u, lihat fi'il mudhari'nya, yad'u, di situ huruf illahnya adalah waw. Adapun ketika di al-madi, masih berbentuk alif. Syaka yashku, kemudian tala yatlu, kemudian maha yamhu, kemudian afa ya'fu. Bedanya dengan contoh yang pertama, kalau kita jeli, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita jeli, kita lihat harful illahnya, maka kalau yang pertama itu adalah ya atau alif yang berbentuk seperti ya, di sini adalah al-waw. Huruf terakhirnya, huruf ketiganya adalah huruf waw. Dan asalnya, kalau kita perhatikan dengan baik, asal daripada fi'il ini, kalau kita lihat dari awal, ada kawa yakwi, sebenarnya asalnya adalah kawaya atau kawaya. Dia di situ alifnya di berubah menjadi ya karena asalnya adalah demikian. Kawaya dan yakwiyu, fi'il mudhari'nya yakwiyu, kawaya yakwiyu. Kemudian berubah menjadi kawa yakwi. Ya, ini sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu sebelum libur di bulan Ramadan dan bulan Dzulqa'dah atau bulan Syawal. Ini beberapa contoh daripada al-fi'lul mu'tal, baik yang berakhiran ya maupun yang berakhiran al-waw. Adapun dari segi makna, yang ba, da'a, yad'u, artinya berdoa. Bisa jadi berdoa, bisa juga bermakna mengajak atau menyeru. Kemudian syaka, yashku, mengeluh atau mengadukan. Kemudian ada tala, yatlu, membaca. Kemudian maha, yamhu, menghapus. Kemudian afa, ya'fu, memaafkan. Ini contoh-contoh daripada al-fi'lul mu'tal al-lam, baik yang huruf terakhirnya adalah al-ya maupun huruf terakhirnya adalah al-waw. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dari al-madi dan al-mudhari' yang sudah disediakan ini, alhamdulillah penulis sudah menyediakan al-fi'lul madi, kemudian juga sudah menyediakan al-fi'lul mudhari'. Kalau kita lihat latihan berikutnya, at-tamrin ats-tsalits, silakan bagi al-ikhwah wal akhwat sekalian, saudara-saudara keseiman yang saya cintai karena Allah, lihat at-tamrin ats-tsalits. Di situ kita diminta untuk melengkapi al-fi'lul madhi dan al-fi'lul mudhari' yang sudah disediakan diisi bagaimana bentuk mudhari'nya yang marfu maupun majzum, dan diisi juga bagaimana bentuk al-amr. Dan alhamdulillah penulis menyebutkan beberapa contoh di sini sebagai patokan. Yang berikutnya insyaallah nanti kita akan minta bagi al-ikhwah wal akhwah sekalian untuk mengerjakan latihan ketiga ini setelah kita memahami secara pasti, secara benar, bagaimana cara mengerjakan latihan ketiga ini. Silakan bagi ikhwan akhwat sekalian, kita masuk ke halaman berikutnya, 196, 196 at-tamrin ats-tsalits. Perintahnya di sini adalah ta'ammal al-amthilata, ta'ammal al-amthilata, thumma aktub al-mudhari' al-marfu'a والمضارئ المجزومة والأمر من الأفعال الآتية. Perhatikanlah contoh-contoh. ثم اكتب المضارع المرفوع. Kemudian tulislah atau sebutkanlah mudhari yang marfu'nya. Kemudian al-mudhari al-majzum, ini yang kedua, bagaimana mudhari ketika majzum. Dan yang ketiga adalah al-amr, bagaimana fi'il amrnya. Alhamdulillah, di sini ada tiga contoh yang diberikan kepada kita oleh penulis. Mudah-mudahan dengan tiga contoh ini akan mempermudah kita mengerjakan soal-soal berikutnya. Al-mithalul awal, contoh yang pertama, baka. Fi'il mudhari'nya yabki, asalnya yabkiyu. Asluhu yabkiyu, karena asalnya adalah bakaya yabkiyu. Karena ya adalah harful illah, maka dihapus harokatnya sehingga menjadi baka yabki. Asalnya yabkiyu. Yani untuk menunjukkan bahwa ini adalah fi'il mudhari yang marfu, walaupun tidak terlihat tanda marfu'nya. Karena kita semua tahu bahwa fi'il mudhari yang marfu itu kelihatan tanda rafa'nya, yaitu ad-dhammah. Di sini mungkin muncul pertanyaan, kenapa ya beki dipastikan bahwa itu mudhari marfu? Ya beki, karena ya beki asalnya adalah ya bekiyu. Di situ ya-nya marfu wa alamatu rafa'ihi ad-dhammah, hanya saja dihapus karena ya itu harful illah, maka tidak perlu harokat. Maka cukup dengan mengatakan ya beki, itu sudah menunjukkan bahwa ini adalah al-mudhari al-marfu. Adapun al-mudhari al-majzum, lihat di sini lam yabki. Yabki kita buat majzum dengan didahului oleh harf lam. Huruf lam yang memajzumkan fi'il mudhari. Sehingga lihat perubahannya, lam yabki. Lihat di sini ada harful illah yang dihapus di akhir. Asalnya yabki ada huruf ya di akhir. Harful illah, ya di huruf yang terakhir, di sini ketika majzum hilang. Lam yabki. Tidak boleh kita baca lam yabki. Karena kalau kita baca panjang, lam yabki, seakan-akan ada harful ya di situ. Maka di sini kita hapus harful ya-nya menjadi lam yabki. Kemudian yang berikutnya, al-amr. Fi'il amarnya, ketika kita mengetahui bagaimana majuzumnya, ini memudahkan kita untuk membuat fi'il amarnya. Lihat polanya, lam yabki, kita hapus lamnya. Kemudian kita ganti harful mudhorah ya dengan alif, sehingga menjadi ibki. Harakatnya tetap, tapi untuk ya dihapus diganti dengan alif, sehingga menjadi ibki. Menangislah. Nah, dari sini, dari al-mithalul awal, maka jadi patokan untuk mengerjakan latihan kedua atau soal kedua, kemudian soal ketiga, dan mudah-mudahan setelah itu memudahkan untuk mengerjakan soal-soal berikutnya. Yang berikutnya, yang kedua, al-mithalul thani, masya yamshi. Setelah kita menyebutkan tiga latihan ini, kita akan buka kesempatan bagi ikhwan akhwat di rumah untuk bisa mengerjakan bersama-sama. Kita sabar terlebih dahulu untuk mengikuti latihan, mengikuti contoh-contoh. Baru kemudian insya Allah kita akan berikan kesempatan bagi ikhwan akhwat untuk bisa mengerjakan bersama kita. Yang kedua ada masya yamshi. Asalnya masya ya yamshiyu. Asalnya begitu. Masyaya yamshiyu. Huruf illahnya adalah ya. Karena ini huruf ya ada harful illah, maka tidak perlu ada harokat. Kita hapus harokatnya, maka menjadi masya yamshi. Yamshi itu sudah menunjukkan bahwa ini mudhari marfu. Ketika menjadi majzum, tambahkan lam di depannya, kemudian hapus huruf illahnya, sehingga menjadi lam yamshi. Dari sini kita rubah menjadi fi'il amr dengan menghapus lam. Lam harful majzum ini kita hapus. Kemudian huruf ya yang ada di depan fi'il yamshi kita hapus, kita ganti dengan alif. Dengan harokat yang tetap sama. Sehingga menjadi imshi. Imshi. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kawa yakwi. Kawa yakwi, asalnya kawa ya yakwiyu. Kemudian ketika majzum menjadi lam yakwi, kita hapus huruf illahnya, huruf ya-nya kita hapus menjadi lam yakwi. Kemudian ya-nya kita ganti dengan alif, sehingga menjadi ikwi. Ini contoh-contoh daripada apa yang telah disebutkan penulis di latihan ketiga. Dan insyaAllah, mudah insyaAllah. Kita minta Al-Akh Abu Abdullah, coba nomor satu. Coba nomor empat. Jara, yajri, kemudian dibuat majuzumnya dan dibuat fi'il amarnya. Kemudian setelah itu kita buka kesempatan bagi ikhwan akhwat di rumah. Tafadhal ya akhil karim. Ya, yang pertama. Jara. Ya. Yajri. Yajri. Sahih. Asalnya bagaimana jara itu? Asalnya jara ya. Yajri asalnya. Yajriyu. Asalnya yajriyu. Nah. Silakan dibuat majzum. Lam. Lam yajri. Lam yajri. Sahih. Amarnya. Ijri, ahsant. Ijri, barakallahu fiik. Apa artinya jara yajri? Abu Abdullah. Naam. Berlari. Berlari. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik ya Abu Abdullah. Naam. Naftah al-majal lil-mustami' al-mushayri. Tafadhal akhir kari. Baik, Ustaz. Syukran Abu Abdullah atas jawaban yang telah disampaikan. Untuk mengawali latihan ketiga ini, dipersilakan berikutnya untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin berlatih melanjutkan kata-kata yang tersisa pada latihan ketiga ini. Anda dapat menghubungi melalui layanan lain telepon 021-823-6543. Atau Anda yang sedang atau baru saja bergabung, langsung membuka pada halaman 196. Baik, kita sapa. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Risna di Tangerang. Baik, Risna di Tangerang. Saya mau ikutan Pak Ustaz. Saya sudah bisa Pak Ustaz. Alhamdulillah. Yang mana yang akan dibaca, Ibu Risna? Yang nomor 4 sampai seterusnya boleh, Pak. Alhamdulillah. Silakan, Ibu Risna, nomor 4 apa? Maksud Bapak yang baca dulu. Oh, baik. Saya baca fi'il madinya. Ya. Dan mudhari'nya, kemudian berarti Bu Risna mudhari' majzumnya dan amarnya. Dua saja. Ya, Pak. Siap? Siap. Ya, yang berikutnya jara yajri. Silakan dibuat jaro majzum. Jara yajri. Ajaro ya yajriyu. Ya, asalnya itu begitu. Mudhari'nya. Betul. Kalau majzumnya lam yajri. Lam yajri, sahih. Kalau amarnya ijri. Ijri, masya Allah, mumtaz. Siap yang berikutnya, ya, Ibu Risna? Ya. Rama yarmi. Asalnya apa itu Rama yarmi? Rama yarmi itu mudoreknya Rama ya. Bukan. Rama yarmi bukan mudoreknya, itu asalnya. Oh ya. Rama asalnya Rama ya. Itu madi, itu fi'il madi. Oh ya, fi'il madi ya. Yarmi itu baru fi'il mudhari. Asalnya oh, ya. Yarmiyu. Ya, yarmiyu ya, Pak. Nah, sekarang majzumnya bagaimana? Lam yarmi. Lam yarmi, mumtaz. Amarnya? Amarnya irmi. Hah? Irmi. Irmi, masya Allah, mumtaz. Siap ya, berikutnya? Ya, siap. Berikutnya, bana yabni. Bana yabni. Asal bana, apa asalnya? Bana ya yabniu. Mumtaz. Silakan majzumnya, mudhari majzumnya. Lam yabni. Lam yabni, masya Allah. Amr? Amarnya ibni. Hah? Amarnya ibni. Ibni, masya Allah, mumtaz. Berikutnya. Ya. Ya, Pak. Saqa yasqi. Saqa yasqi. Mudhari'nya saqa ya yasqiu. Bukan, saqa yasqiu bukan mudhari'nya. Apa ya? Saqa itu madhi. Ya. Yasqi mudhari'. Oh ya, saqa mahdi yasqi itu mudhari' ya. Heeh, ketika saya katakan saqa asalnya saqa ya, itu bukan mudhari', itu bukan, itu tetap madhi. Tapi asalnya begitu sebelum dihapus harokat fathahnya di belakang. Oh, jadi mudhari'nya saqa yasqi ya, Pak? La, mudhari'nya yasqi saja, itu saja, kata itu saja. Oh, yasqi ya. Yasqi ya. Saja. Ya. Nah, teruskan. Bagaimana majzumnya? Majzumnya lam yasqi. Lam yasqi, bagus. Amarnya isqi. Isqi, na'am. Ya. Masya Allah. Burisna paham yang dibaca tadi apa maknanya? Jara yajri apa artinya? Kalau tadi artinya agak lupa, Pak. Berlari. Ah iya, jara yajri berlari tadi. Roma yarmi. Itunya lari boleh apa ya? Kalau jadian ijri apa? Ijri larilah. Oh, larilah. Dia perintah, larilah. Oh, amar nah. Itu perintah ya, Pak? Iya, betul. Oh. Syukuran Bu Risna. Jazakillah khair. Ya, kita tunggu teleponnya insyaallah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Terima kasih. Ibu Risna dari Tangerang ya. Dan berikutnya Ustaz masih di latihan ketiga nah. Ini. Baik, kita ulangi ya. Latihan ketiga dan memberikan kesempatan kembali untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung melalui layanan telepon kami 0218236543. Silakan. Baik, kita sapa kembali. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana, Pak? Dengan Basir dari Pulau Buru, Maluku. Dari Maluku, Pak Basir ya. Iya. Iya. Nah, silakan. Pak Basir mau baca? Ada bukunya apa Bashir? Tidak bisa. Pak Bashir, kecilkan dulu suara televisinya. Ikuti yang di gagang telepon saja. Ikuti suara saya yang di gagang telepon, jangan yang di televisi. Pak Bashir? Ya. Ikuti yang ada di gagang telepon Pak Bashir, jangan yang di televisi. Namnya Ustaz. Nah, siap. Pak Bashir menggunakan televisi? Naam. Siap mengerjakan latihannya? Pak Bashir, saya ulang, siap mengerjakan latihannya? Siap. Siap, baik. Konsentrasi Pak Bashir. Silakan. Dari Jara. Jara fi'il madi. Nah, teruskan. Tajri fi'il mudari. Bagaimana? Ulang sekali lagi fi'il mudari'nya. Yajri. Yajri. Ya, terus. Fi'il mudari-nya. Yajriu asalnya. Iya, teruskan. Fi'il mudhari' majzumnya. Lam yajri. Lam yajri atau lam yajri. Nah. Kemudian amarnya. Sebentar, yajri. Belum selesai, Pak. Belum selesai. Yang tadi saya tanya dulu, lam yajri atau lam yajri, yang mana? Dari kedua contoh tadi. Lam yajri. Pendek atau panjang? Saya ulang. Lam yajri atau lam yajri, yang pendek atau yang panjang, Pak? Yajri. Nah, yang mana? Yang pendek atau panjang? Yang pendek, Pak. Yang pendek, bagus. Lam yajri. Jangan dipanjangkan ra-nya. Ulang sekali lagi, lam yajri. Silakan. Lam yajri. Ya, sekarang amrnya, tafadhal. Amarnya ijri. Ijri, iya. Teruskan, Rama. Rama. Artinya, ilmatinya, Yarmi. Yarmi, fil apa itu? Fil mudarinya. Fil mudarinya. Asalnya, Yarmiu. Iya. Teruskan, mudari majzumnya. Kemudian, mudari majzumnya, Irmi. Mudhari majzum, bukan amr, bukan. Kita belum sampai di amr. Lam. Pakai lam. Lam yari. Lam yarmi. Lam yarmi, iya. Teruskan, satu lagi. Amrnya? Irmi. Irmi, iya. Syukran. Syukran. Pak siapa tadi? Bashir. Pak Bashir, cukup. Nanti Pak Basir cari bukunya insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Nanti ditunggu teleponnya di pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair Pak Basir. Naam. Syukran. Afwan. Naam, terima kasih. Naam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Pak Basir dari Maluku ya tadi. Yang telah membaca hingga kata Roma. Naam, Roma Yermi. Berikutnya silakan para pendengar maupun pemirsa bagi Anda yang ingin terhubung di layanan lain telepon dan mencoba berlatih di malam hari ini dapat menghubungi melalui layanan lain telepon 0218236543. Kita sapa kembali. Halo. Halo. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa? Dari mana? Dengan Fakih dari Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Bapak siapa? Fakih. Bapak siapa? Fakih. Pak Fakih. Nah. Iya. Silakan, Ustaz. Pak Fakih mau baca latihannya? Iya, Pak. Iya, ada bukunya? Tidak, Pak. Tidak. Pak Fakih melihat dari televisi? Iya, Pak. Iya, terlihat? Iya. Silakan. Lanjutkan di kata kerja bana. Dari situ, silakan. Fi'il madi bana, asalnya banaya. Bana atau bana, pendek atau panjang dia? Pendek, Pak. Bana, begitu? Iya, Pak. Ah, salah, yang betul dia panjang. Oh. Bana, lihat ada apa setelah huruf nun di situ? Ada apa, Pak Fakih? Setelah huruf nun ada apa itu? Ada huruf ya. Ada huruf ya, itu alif maksurah. Alif yang bentuknya sama seperti ya. Itu tanda panjang. Itu tanda panjang. Sehingga dia bacanya bana panjang. Kalau Pak Fakih baca bana, maka itu tidak tepat. Salah itu. Paham, Pak Fakih? Insyaallah. Silakan diulang kembali. Bana, dipanjangkan nunnya. Ya. Fi'il madi bana. Ya. Asalnya banaya. Ah. Asalnya banaya. Nah, lihat ada tiga huruf tidak di situ? Ada, Pak. Iya, karena asalnya ba nun ya. Iya. Ah. Maka di sini ya-nya dihapus karena dia harful illah. Harokatnya dihapus. Maka ya-nya pun juga dihapus, dia menjadi alif. Bana. Nah. Jadi panjang ya, Pak? Iya, kalau kita baca bana, maka seakan-akan hanya ada dua huruf saja. Iya, Pak. Jadi Pak Fakih bilang, asal daripada bana, banaya. Itu berapa huruf banaya? Tiga. Tiga, bagus sekali. Maka di sini bana. Dia tiga huruf dia. Ba, nun, dan alif maksurah. Iya. Paham, Pak Fakih? Bana itu berapa huruf tadi? Tiga huruf. Tiga huruf. Apa saja? Bana. Yang pertama huruf apa? Huruf ba. Bagus. Yang kedua? Lam. Ya, yang terakhir, yang ketiga apa? Ya. Ah, bana. Itu ya atau alif maksura? Itu alif. Itu alif. Bana itu alif. Oh, ya. Asalnya bana ya. Asal daripada alif itu awalnya adalah ya. Paham Pak Fagi? Insyaallah, insyaallah. Baik, teruskan. Bagaimana alam mudhari'nya? Fi'il mudhari' ya bani. Ya bani. Nunnya dipanjangkan juga karena asalnya ada huruf alif setelah nun. Berarti bana ya bani panjang juga. Bana ya bani. Ya. Teruskan. Al mudhari' al majzum sekarang. Lam ya bani. Lam ya bani. Mumtaz. Fi'il amarnya sekarang. Ibni. Masya Allah. Masya Allah. Satu lagi. Siapa tadi? Fakih. Pak Fakih. Tafadhal. Teruskan. Sako. Ya, panjang. Bagus. Asalnya sako ya. Ya. Fi'il mudhari. Yasqi. Bagus. Asalnya yasqiyu. Yasqiyu. Mumtaz. Al-Majzum, silakan. Lam yasqi. Pendek dia. Kenapa dia pendek? Karena ada huruf ya-nya dihapus. Asalnya kan yasqi. Setelah qaf ada huruf ya, Pak Fakih. Itu kenapa dihapus ya, Pak? Ah, karena dia majzum. Majzum. Nanti saya sarankan Pak Fakih nanti kalau kita mengulang kembali dari jilid 1 nanti mohon diikuti dari jilid 1. Ini pelajaran jilid 2, Pak Faqih. Ini sudah dijelaskan. Nanti Pak Faqih kalau nanti kita mengulang jilid 1 dari kitab Durusul Lughah ini nanti ikut lagi insyaallah. Paham? Sementara ikuti saja dulu. Lam yasqi dihapus ya-nya. Sementara begitu. Iya, Pak. Paham? Paham. Silakan teruskan. Fi'il amarnya Iski, mumtaz. Barakallahu fiik. Syukran ya akhil kirim. Kita tunggu telepon antum insyaallah di pertemuan berikutnya insyaallah. Insyaallah. Jazakallahu khairan. Ya. Jazakallah. Naam. Terima kasih Pak Fakih dari Banjarmasin yang telah terhubung di malam hari ini dan telah membaca hingga kata sako, kata terakhir. Malam ini alhamdulillah sebagian besarnya laki-laki semua, alhamdulillah. Naam. Biasanya banyak perempuan malam ini alhamdulillah laki-laki semua alhamdulillah. Baik. Sebelum kita lanjutkan ada keterangan di latihan ketiga di bawahnya ada keterangan. Di situ ada keterangan tuhdhafu. Lamul fi'li tuhdhafu. Lamul fi'lil mu'talil lam fil mudhari'il majzumi wa fil amri. Saya ulang. Tuhdhafu lamul fi'lil mu'talil lam fil mudhari'il majzumi wa fil amri. Di situ ada keterangan tuhdhafu dihapus lamul fi'l. Lam al fi'l dihapus di sini. Lamul fi'l di sini adalah huruf yang ketiga. Yang merupakan harful illah di situ. Harful illahnya atau lamul fi'ilnya kita hapus. Kapan itu? Fil mudhari'il majzum. Ini dalam kondisi yang pertama. Dalam kondisi al-mudhari' yang majzum. Dan kondisi yang kedua adalah wa fil amri. Dan dalam kondisi berbentuk fi'il amr. Kata perintah. Di dua kondisi tersebut. Lamul fi'il atau harful illahnya dihapus. Maka lihat di sini. Kita kembali ke latihan ketiga. Jara yajri. Ketika dalam kondisi al-madhi dan dalam kondisi al-mudhari al-marfu', harful illahnya terlihat. Yakwi. Kita lihat dari awal misalnya baka yabki. Lihat di situ. Lamul fi'ilnya tetap. Lamul fi'ilnya di sini adalah harful illah, huruf ya itu. Ya beki, lihat. Yabki setelah kaf ada huruf ya. Huruf ya itu yang disebut dengan lamul fi'il. Dan ini lamul fi'il ini bentuknya adalah harful illah. Dan dalam dua kondisi harful illah ini dihapus. Dalam dua kondisi lamul fi'il atau huruf illahnya ini, huruf ya-nya dihapus. Kapan itu? Pada saat mudhari' majzum. Lihat yang kolom yang ketiga. Saat al-mudhari' al-majzum, lamul fi'ilnya dihapus. Ini kondisi yang pertama. Dan dalam kondisi yang kedua, saat al-amr. Saat masuk ke, berubah menjadi kata perintah. Maka lihat di sini. Baka yabki. Ketika majzum menjadi lam yabki. Lam yabki. Huruf ya setelah kaf di situ dihapus. Karena dia dalam kondisi majzum. Maka fi'il mu'tal yang seperti ini majzumnya dengan dihapusnya harful illah. Dihapusnya lamul fi'il sehingga menjadi lam yabki. Tidak boleh lam yabki, tidak boleh begitu dia. Kita hapus ya-nya, kita hapus lamul fi'ilnya sehingga menjadi lam yabki. Ini kondisi pertama. Kondisi yang kedua, ibki saat jadi fi'il amr. Ya-nya juga dihapus. Sehingga tidak boleh ibki, tidak boleh begitu. Kita hapus ya-nya sehingga menjadi ibki, pendek begitu. Nah, itu penjelasan yang dijelaskan penulis di keterangan paling bawah daripada latihan ketiga. Nah, untuk memperjelas kembali latihan ketiga, kita ulang kembali, tidak mengapa Alah Abdul Ghaffar. Latihan ketiga saatnya. Kita ulang kembali latihan ketiga, silakan bagi alih khawar akhwat di rumah untuk bisa membacanya. Tafadhal. Baik, Ustaz. Khawatir Islam, pendengar dan juga pemirsa di mana pun Anda berada, silakan Anda yang ingin berlatih dan membaca latihan ketiga pada kitab Tidur Surah Cilid kedua ini di halaman 196 dapat menghubungi melalui layanan lain telepon 0218236543. Kita sapa. Baik, silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Namanya dari Solo ini? Dari Ummu Abdillah Solo. Abdillah. Ya. Naam. Masya Allah. Ahlan wa sahlan ya Ummu Abdillah. Ahlan wa sahlan. Naam. Kaifa haluki? Ahbabti khair. Masya Allah. Ahlukum la astaghfir. Ana bi khair alhamdulillah. Siap Ummu Abdillah untuk mengerjakan latihan-latihan malam ini? Ya, Ustaz. Naam. Ma'akil kitab lan? Naam, ya. Baik. Inti kitab. Baik. Silakan dari kalimat jara kemudian dibuat mudhari marfu, kemudian majzumnya dan amrnya. Tafaddali. Dan mohon juga bantuannya Ummu Abdillah untuk menerjemahkan. Ya. Ya mari jara akhlini jara ya. Ya, mama najara? Berlari. Berlari. Dia telah. Dia telah berlari. Ya. Mudhari maksudnya yajri. Yajri. Aklulu yajriyu. Asalnya ayat jriyu. Nah. Maksudnya. Apa maknanya sekarang ketika jadi mudhari? Sedang berlari. Sedang berlari. Nah, dia sedang berlari. Dia sedang berlari. Ya. Teruskan. Mudhari. Ya. Mudhari majyu. Ya. Lam yajri. Lam yajri. Apa maknanya sekarang? Ketika masuk lam di situ. Jangan berlari. Ah, jangan berlari. Berlari. Nah, masya Allah. Teruskan. Amr fi'amrnya ijri, larilah. Naam. Ijri, berlarilah. Naam. Berlarilah. Sebelumnya, lam yajri tadi, apa maknanya mu tadi? Jangan berlari atau tidak berlari? Tidak berlari, tidak berlari. Naam. Dia tidak ber... Tidak berlari. Naam. Di sini bukan larangan. Ya. Tapi pengabaran. Dia tidak berlari. Nah, fahimti ya Umma Abdillah? Fahimti, Ustaz. Nah, teruskan Umma. Roma. Roma, aku Romaya. Ya. Dia telah melempar. Dia telah melempar. Iya. Mudhari' marfu'nya yarmi. Nah. Aku yarmi. Dia asalnya yarmi. Bagaimana Umma? Apa artinya? Dia sedang melempar. Dia sedang melempar. Iya. Mudhari' marfu'nya lam yarmi. Lam yarmi. Nah. Dia tidak melempar. Dia tidak melempar. Satu lagi. Fi'il amrnya irmi. Irmi. Lemparlah, masya Allah, mantas. Tidak keberatan kalau habiskan sampai yang terakhir, Umu? Ya, tadi. Tafadhali. Mazi ya, tanah, mazi tanah, asli tanaya. Asalnya tanaya, nah. Ia telah membangun. Dia telah membangun, nah, sahih. Berek maksudnya, ya beni. Ya beni. Asmulu ya beni. Nah. Ia sedang membangun. Dia sedang membangun, iya. Berek maksud, berek maksud, lam ya beni. Maghrib majizumnya lam yabni sahih. Dia tidak membangun. Dia tidak membangun. Iya. Amrnya ibni. Ibni. Bangunlah. Bangunlah. Iya, masya Allah. Teruskan. Satu lagi Umar Abdullah. Ilmadi sakol aslimu sakoya. Nah. Dia telah meminta minum saya. Saka yaski. Memberi minum. Memberi minum. Menyirami, minum. Menyirami atau memberi ya. Minum. Nah, ia telah menyirami. Atau, nah. Untuk maksudnya yaski, yaski, yaskiu. Nah, yaskiu. Ia sedang menyirami atau memberi minum. Nah, untuk maksudnya lam yaski. Lam yaski, sahih. Ia tidak menyirami atau dia tidak memberi minum. Nah, fil amrnya. Iski. Iski. Siramlah. Siramlah. Siram minum. Nah, masya Allah, masya Allah. Barakallahu fiik ya Umar Abdullah. Assalamualaikum. Masya Allah. Jazakillah khair. Kita tunggu, insya Allah teleponnya di pertemuan berikutnya, insya Allah. Kemudian bisa masuk. Amin. Insya Allah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Jazakillah khair dari Solo, Umar Abdullah yang telah terhubung di malam hari ini. Kita berikan kesempatan satu lagi. Sebagai penutup malam ini. Tafadhal. Baik Ustaz. Silakan ikhwatul Islam pendengar dan juga pemirsa di mana pun Anda berada masih di latihan ketiga ini. Anda yang ingin mencoba atau berlatih bersama kami di malam hari ini dipersilakan melalui layanan telepon. Sudah ada yang masuk nampaknya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa dari mana? Dari Umu Al-Fat di Bambu Atus. Umu Al-Fat. Iya. Mualfat? Ya. Kecilkan dulu suara televisinya. Habiskan saja. Matikan saja suara televisinya. Betul. Iya, Ustaz. Matikan saja, jangan dikecilkan. Matikan saja. Iya, Ustaz. Ya, Umu, dengarkan dari gegang telepon saja. Iya, Ustaz. Siap? Siap, Ustaz. Ya, silakan. Saya kasih 4 VL semuanya. Silakan. Iya. Tidak usah diterjemahkan, langsung saja. Al-madi jara, al-mudhari. Al-madi jara. Ya. Al-mudhari yajri. Ya. Al-mudhari apa ini? Yajri. Majzum. Yang tadi sebelumnya yajri, mudhari apa itu? Ummu Al-Fat. Mudhari Ustaz. Ya, mudhari apa itu? Lihat di atasnya. Ada judulnya itu. Mudhari apa itu? Al-mudhari al Al-majzum. Al-marfu sebelumnya. Al-marfu ya Ustaz. Naam, sebelumnya. Kita baru bicara yajri. Naam. Sekali lagi yajri ini mudhari apa, Umu? Mudhari majzum Ustaz. Umu, konsentrasi. Ya. Ulang dari awal. Ya. Al-madi. Madi jaro. Iya. Mudhari marfu yajri. Iya. Mudhari marfu namanya itu. Lam yajri. Majzumnya lam yajri. Iya. Terus satu lagi. Amarnya ijri. Ijri. Teruskan. Roma. Naam. Madinya Roma. Naam. Mudhari-nya yarmi. Yarmi panjang. Yarmi. Iya. Lam yarmi. Naam. Apa itu lam yarmi? Mudhari majzum Ustaz. Iya. Irmi Amar. Irmi Amar. Naam. Teruskan. Bana. Iya. Mudhari marfu'nya yabni. Yabni, sahih. Mudhari majzumnya lam yabni. Lam yabni. Naam. Amarnya Ibni. Ibni, sahih. Teruskan. Sako. Sako, ya. Yaski. Yaski, na'am. Lam yaski. Ya, lam yaski. Isqi. Isqi. Apa ini isqi? Amarnya. Amarnya, Masya Allah, Masya Allah. Syukuran. Syukuran Ummu Al-Fat. Jazakillah khair. Kita tunggu teleponnya insyaAllah di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ummu Al-Fat yang telah terhubung bersama kami di malam hari ini dan merupakan penelpon terakhir Ustaz ya, untuk ya, perjumpaan kita. Bisa kita akan bacakan pertanyaan pesan singkat? Tepat, akhir. Di sini ada beberapa atau dua pertanyaan pesan singkat. Ya. Salah satunya dari Gresik, Aisyah bertanya, Afan Ustaz, ana ingin bertanya apa artinya dari sebuah ungkapan fal yatafaddal mashkuran ma'juran. Jazakumullahu khairan. Nah, kalimat ini kalimat yang biasanya digunakan ketika akan mempersilahkan seseorang untuk berbicara. Ini biasanya dikatakan oleh pembawa acara selesai dia memberikan muqaddimah, memberikan pendahuluan. Setelah itu ketika dia akan mempersilahkan pembicara untuk berbicara, dia akan mengatakan fal yatafaddal mashkuran ma'jura. Fal yatafaddal, maka dipersilahkan, seakan-akan begitu maknanya. Maka dipersilahkan bagi pembicara untuk bicara, mashkuran disertai dengan rasa terima kasih kami, ma'juran dan doa agar Allah memberikan pahala kepada pembicara. Mashkuran ma'jura ini ibarah ungkapan yang menunjukkan ucapan terima kasih yang pertama, yang kedua adalah doa bagi pembicara agar Allah Subhanahu wa taala berikan pahala. Nah. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Pertanyaan berikutnya yang meminta sebuah nasihat, Ustaz, mohon motivasinya untuk semangat terus dalam belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum. Ya, di antara hal yang menjadi faktor penentu daripada kita terus semangat dalam belajar, ini sudah pernah kita sampaikan sebelumnya. Yang pertama tentu perbaiki niat dari awal. Perbaiki niat dari awal kita belajar, kita perbaiki niatnya. Bahwa kita niatkan belajar bahasa Arab ini adalah untuk melaksanakan kewajiban memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian niatan kita adalah bahwa kita butuh terhadap bahasa Arab ini. Kita butuh terhadap bahasa Arab ini. Bahwa kita sebagai seorang Muslim sangat butuh terhadap bahasa Arab melebihi daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Ini sudah kita sampaikan di pertemuan perdana kita di bulan Dzulqa'dah ini sebelum kita masuk ke pelajaran 28. Bahwa kalau ada dalam diri kita motivasi dalam belajar, maka ini akan membuat terus bersemangat. Di antara motivasinya adalah niatkan bahwa ini kita belajar bahasa Arab ini dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Ini kebodohan dari diri kita dari sisi pertama, agar kita tidak bodoh dalam membaca Al-Quran misalnya. Begitu pula agar kita tidak bodoh dalam membaca doa-doa dan zikir-zikir yang diwajibkan ketika sholat misalnya. Maka kalau motivasinya seperti ini, dia belajar karena dia butuh terhadap bahasa Arab ini, butuh untuk agar bisa dia bisa membaca Al-Quran, kemudian agar dia bisa memahami Al-Quran, memahami hadis, membaca hadis, kemudian agar dia bisa membaca dan memahami apa yang dia baca ketika membaca doa dan zikir, baik yang wajib maupun yang sunnah. Maka kalau motivasinya seperti ini akan insya Allah akan menguatkan semangat. Bahwa dia tahu bahwa dia butuh. Dia tahu dia butuh. Sebagaimana seseorang tidak mungkin bisa hidup tanpa makan dan minum, begitu pula tidak mungkin seorang Muslim bisa hidup hatinya tanpa memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Hati kita akan hidup manakala kita mentadaburi Al-Quran, mentadaburi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua wahyu ini Allah turunkan dengan bahasa Arab. Maka tidak ada jalan untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah ini kecuali dengan jalan mempelajari bahasa Arab. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, cintai bahasa Arab. Cintai bahasa Arab. Bahwa faktor cinta terhadap bahasa Arab ini membuat orang itu terus bersemangat. Manakala seseorang mencintai sesuatu, maka dia akan terus bersemangat untuk mengerjakan sesuatu yang dia cintai itu. Atau bisa dikatakan sebagai hobi bagi sebagian orang. Sehingga menjadi hal yang tidak bisa terlepas daripada kebiasaannya sehari-hari. Maka cintai bahasa Arab. Cintai bahasa Arab dengan asas bahwasanya kita butuh terhadap bahasa Arab ini untuk menjadi seorang muslim yang sejati, yang dapat memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, kemudian dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah yang benar. Dan yang berikutnya juga tentu bertahap dalam belajar bahasa Arab ini. Bertahap dalam belajar bahasa Arab ini. Ikuti dari awal. Jangan kita merasa sudah pandai kemudian tidak mau belajar dari awal kembali. Karena bahasa Arab ini, kalau kita tidak belajar dari awal, kita langsung misalnya loncat ke pertengahan, maka ini akan menyulitkan kita. Bisa jadi akal kita atau kita tidak mampu, kita tidak punya kemampuan untuk memahami apa yang dipelajari ketika kita tidak mau belajar dari awal. Belajar bahasa Arab itu bertahap. Dari pemula, kemudian naik ke tingkat pertengahan, kemudian ke tingkat mahir. Maka jangan remehkan tingkatan awal dalam belajar bahasa Arab. Dan di antara tingkatan awal yang banyak diremehkan adalah bahwa banyak di antara kita yang belum lancar baca Al-Quran. Padahal membaca Al-Quran adalah dasar pondasi belajar bahasa Arab. Langkah awalnya, kuasai Al-Quran. Lancarkan bacaan Al-Quran. Karena Anda akan terlihat dengan jelas manakala belajar bahasa Arab tanpa melancarkan bacaan, Anda akan terlihat. Dari lisan Anda sudah terlihat. Dari lisan kita, manakala kita belajar bahasa Arab, terlihat. Guru yang sudah berpengalaman akan tahu, wah ini Anda belum lancar baca Al-Quran. Padahal membaca Al-Quran adalah belajar bahasa Arabnya hukumnya fardu ain, ya sebagaimana sudah pernah kita sampaikan. Maka hal seperti ini kadang diremehkan, sehingga ingin langsung bisa memahami ilmu nahwu dan ilmu shorf tanpa melewati tahapan-tahapannya, sehingga nanti akan menyulitkan Anda sendiri. Anda akan merasa kesulitan, kemudian lama-kelamaan akan hilang, lama-kelamaan semangat itu. Karena kesulitan demi kesulitan akhirnya didapati hari ini sulit, minggu depan semakin sulit, berikutnya seterusnya akan lebih sulit lagi. Jadi lama-kelamaan lunturlah semangat kita. Maka nasihat yang ketiga, bertahap dalam belajar bahasa Arab itu. Dan yang paling utama, yang paling pokok dalam belajar bahasa Arab adalah membaca Al-Quran dengan lancar. Jangan lupa itu. Membaca Al-Quran, mampu membaca Al-Quran itu adalah kemampuan bahasa Arab yang paling dasar yang merupakan hukumnya fardu ain bagi setiap muslim. Ya, tidak boleh. Pada zaman kita ini masih ada muslim belum lancar baca Al-Quran. Tidak boleh. Hukumnya fardu ain, wajib baginya. Dan dia berdosa kalau tidak mau mempelajarinya. Nah, itu demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam ini. Kira-kira cukup. Ya, sebagai penutup, sedikit kesimpulan apa yang telah kita bahas, bahwa sekali lagi di pelajaran 28 ini kita sudah belajar tentang fi'il mu'tal yang ketiga, yang terakhir, yaitu al-fi'lul mu'talul lam. Dan baru saja kita membaca fi'il mu'tal al-lam yang pertama, yakni yang huruf illahnya adalah ya. Kalau kita perhatikan latihan kedua atau latihan kedua dan tiga tadi, latihan ketiga, mohon maaf. Ini latihan terkait dengan al-fi'lul mu'talul lam yang pertama, yang mana huruf illahnya adalah ya. Nanti insyaAllah di pertemuan pertama berikutnya akan kita bahas fi'il mu'tal lam yang berikutnya, yakni yang huruf illahnya adalah waw insyaAllah. Mohon murajaah, mohon terus mengulang pelajaran, sehingga insyaAllah nanti Allah akan berikan kemudahan bagi kita semua. Demikian. Saya tutup. Subhanallahi hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.